Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, mukminin wal mukminat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdan lillah ala ni'amihi wa syukrulah la hawla wa la quwata illa billah. Kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk umat Nabi Muhammad akhir zaman yang diberi kekuatan iman, istiqomah menghadapi tantangan-tantangan iman, dan iman ini hendaknya dapat kita pertahankan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita juga menyampaikan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ibarallah, dua pertemuan kita malam tadi dan subuh tadi, saya akan sampaikan ringkasannya. Bisa jadi yang hadir siang ini tidak menghadiri majelis kita maghrib kemarin sampai jam 9 dan subuh tadi sampai jam 7. Saya sudah menyampaikan bagaimana yakinnya para sahabat saat Nabi bercerita kepada mereka tentang akhir zaman. Keyakinan para sahabat itu adalah bahwa akhir zaman itu adalah mereka orang-orangnya. Bahkan mereka sangat yakin kiamat itu akan terjadi di masa-masa mereka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW begitu meyakinkan kepada mereka tentang seluk beluk akhir zaman, dan dampaknya sangat positif bagi keimanan para sahabat. Dan dampak inilah yang ingin kita hadirkan di umat Nabi yang hidup zaman ini, yaitu adanya energi yang sangat positif, energi total untuk hidup hanya untuk Allah, hidup adalah untuk agama Allah, hidup adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak nyambil, Bapak Ibu, enggak nyambil, tapi fokus. Kalau dia pebisnis, dia bertekad dengan bisnisnya, dia akan jadikan untuk bagaimana agama Allah ini kuat dengan kekuatan ekonomi yang dia menjadi salah satu penyalur dananya. Kalau dia seorang penguasa, dia ingin masa jabatannya selama dia berkuasa untuk menguatkan agama Allah, untuk menopang agama Allah, dan itu total, niatnya memang untuk itu. Makanya saya ingatkan kepada para PNS, di jenjang apapun beliau berada, jangan keluar. Bertahan di dalam, tingkatkan ketakwaan, tambah takutlah kepada Allah, dan jadikan jabatan dan kekuasaan itu untuk menopang agama Allah. Bela Islam, bela kaum muslimin. Kita sudah di penghujung umur umat dunia. Siapa yang sebagai seorang guru, bertekadlah bagaimana murid-murid yang dididiknya menjadi murid-murid yang bertauhid, murid-murid yang berakidah, murid-murid yang cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta agama, cinta bangsa, cinta tanah air. Jadikan amal soleh terbesarnya adalah di dunia pendidikan. Siapa yang bergerak di bidang ekonomi, bergerak di bidang kedokteran, kesehatan, apapun bidang yang ditekuni, jadikan bidang itu untuk menguatkan Islam. Baik, kaum muslimin, kami sudah menyampaikan malam tadi, dan ini saya segarkan kembali suasananya pagi ini. Kita sedang ada di akhir zaman, mana buktinya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kapankah kiamat akan terjadi? Tegas Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada saya. Ternyata yang bertanya adalah malaikat Jibril. Nah, dengan ini akhirnya sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memutuskan tidak ada satupun orang di bumi ini, bahkan di langit, selain Allah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Ini poin pertama. Dan dengan ini kita juga menolak mentah-mentah semua pernyataan dan ramalan yang menyebutkan kapan kiamat akan terjadi. Kita tolak siapapun yang menyampaikannya. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, saat ditanya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, ada enggak ciri-ciri dan tanda-tandanya? Kalau ada apa?" Bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. "Ada," kata Nabi. "Ciri-cirinya satu. Apabila engkau menemukan nanti suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka miskin-miskin, kere-kere, mereka hanya sebatas penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak punya alas kaki. Tak mampu beli alas kaki. Mereka bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka-mereka ini menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi." Ini hadis Imam Muslim. Hadis sahih diceritakan oleh Umar Ibn Khattab. Saat Rasulullah ditanya di dalam hadis Imam Ahmad oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud itu? Miskin, kere, penggembala ternak, enggak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah?" Jawaban Nabi, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Lihat fakta yang ada. Dulu Jazirah Arab. Namanya masih Jazirah Arab. Sebelum pecah menjadi negara-negara masing-masing. Jazirah Arab ini, sebelum minyak bumi ditemukan, miskin enggak, Pak? Miskin. gurun Sahara yang luas dan tandus. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka menjadi negara-negara kaya dunia, menjadi negeri petrodolar. Dan mereka mendirikan negara masing-masing. Arab Saudi. Masing-masing pangeran itu sekarang pak kekayaannya Masya Allah. Masing-masing putra mahkota kekayaannya Masya Allah. Macam Raja Salman saja. Raja Salman itu udah kelas zuhudnya loh itu pak. Udah kelas zuhudnya. Harta kekayaannya kalau dihabiskan oleh 18 keturunannya gak habis-habis itu. 18 keturunan ini gak usah kerja. Ngabisin aja. 18 keturunan baru habis. Atau boleh dikatakan belum habis. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat masing-masing negara ini sekarang sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Mekah, Masya Allah, yang dibuat hari ini di Mekah luar biasa. Gedung-gedung tinggi, besar, mewah, megah, mahal, mengalahkan bukit-bukit yang ada. Lihat Masjid Nabawi, kayak tenggelam pak, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 di sekitarnya. Tinggi-tinggi, megah-megah, mewah-mewah. Datanglah ke Riyadh, bapak akan melihat kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan datang ke Jeddah, Masya Allah Jeddah. Gurun Sahara yang panas, tandus, bebatuan hari ini sudah dijadikan sebagai pusat perdagangan Timur Tengah. Silakan datang ke Kuwait. Bapak tidak akan menyangka kalau sedang ada di Arab, saking majunya dan saking megahnya dan tinggi-tingginya gedung-gedung yang ada di sana. Silakan ke Abu Dhabi. Kata orang belum sah dan belum pernah dianggap ke Arab kalau belum sempat masuk ke Abu Dhabi. Masuk, lihat ke sana, keliling di situ. Masya Allah, luar biasa kekayaan, kemegahan. Kehidupan manusia di sana sudah sangat dimanjakan oleh glamornya harta kekayaan dunia ini. Pergilah ke Dubai. Saya sudah mengatakan dan sampai hari ini Dubai mengalahkan seluruh rekor dunia. Gedung-gedung tertinggi di dunia bermunculan di sana. Gedung nomor satu tertinggi di dunia hari ini yang belum terkalahkan adanya di Dubai, Burj Khalifa, tingginya 828 meter. Persaingan ini belum selesai sekarang. Di Jeddah oleh orang terkaya nomor 5 dunia sedang dibangun di tepi Laut Merah gedung tertinggi yang nanti akan mengalahkan rekor Dubai. Gedung ini diperkirakan selesai tahun 2018, namanya Kingdom Tower. Dibangun oleh Pangeran Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Dia menghabiskan dana di uang rupiahan kita lebih 120 triliunan rupiah. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Selesainya menurut perkiraan 2018, Masya Allah. Miskin loh dulu, kere, hanya penggembala ternak. Hari ini kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti dan tanda bahwa kita sudah memang di akhir zaman. Saya katakan sekarang, akhir zaman yang pasti yang saya maksud, akhir zaman untuk zaman umat Islam. Untuk zaman umat Islam. Bukan bermakna akhir zaman maknanya kiamat. Karena insya Allah umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Tapi umat Islam akan habis, inilah akhir zamannya, sudah sangat dekat. Apa yang saya oret-oret di papan tulis? Ada 5 fase sejarah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa panitia nanti menghadirkan spidol berwarna merah dan hijau umpamanya. Ada 2 warna lagi. Supaya tidak semuanya hitam. Ketika ada warna-warni itu, oh tahu penekanan ini adalah untuk ini, penekanan ini adalah untuk ini dan sebagainya. Baik kaum muslimin. Kalau memang nanti akan diadakan, warnanya yang sama kayak gini pak, tebal. Ya, tebal kayak gini, spidolnya warnanya merah, tambah satu lagi hijau atau biru. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Di dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, bahwa umat Islam wajib menjalani 5 fase sejarah. Setelah di fase kelima, umat Islam Allah akan habiskan sehabis-habisnya serentak. Jadi umat Islam akan Allah wafatkan di muka bumi ini serentak, Pak. Kenapa bisa Allah habiskan serentak? Karena sebelum kiamat terjadi, wajib muncul terlebih dahulu, terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umat Islam akan menyaksikan kejadian itu. 8, 9, 10 nya umat Islam sudah tidak ada dan tidak akan pernah mengalami menyaksikannya. Maknanya umat Islam berakhir di tanda besar kiamat yang ke-7, ya. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah Allah wafatkan umat Islam berkat bertiupnya angin lembut nan sejuk berbau wangi kesturi dari timur, kata Rasulullah di hadis yang lain dari Yaman, di mana saja orang Islam yang ada, walaupun dia ada di gunung, di bukit, di lembah, di pulau, di mana saja, walaupun imannya hanya seujung kuku, imannya secuil, salat mungkin tidak, puasa mungkin malas, zina hobi umpama, ya, imannya seujung kuku, dia hanya percaya Allah itu ada, dia yakin Allah itu ada, hah, hanya segitu imannya, Allah akan datangkan angin lembut itu kepadanya. Saat dia disentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, dia meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi umat Nabi Muhammad Allah habisi di peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, untuk berarti ini finish. Finish atau akhir umat Islam. Kalau saya istilahkan dengan akhir zaman maksudnya zaman umat Islam. Paham? Baik Bapak Ibu, ini finish. Startnya adalah Nabi diutus. Ini startnya. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai umat Islam satu bumi ini serentak Allah wafatkan, umat ini kata Rasulullah wajib menjalani 5 fase sejarah, ya. Fase yang pertama ahdun nubuwah. Fase di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun setelah hijrah Nabi di Madinah. Genap 23 tahun meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirlah fase yang pertama. Masuk langsung pada fase kedua. Umat Islam memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhilafahan dengan konsep kenabian. Ini berlangsung selama 30 tahun. Saya sudah jelaskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu 29 tahun 6 bulan. Sisanya yang 6 bulan dipegang oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Setelah genap 30 tahun, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai penguasa Islam sebelah barat, ya, yaitu berpusat di Damaskus, Syria. Sejak saat itu umat Islam kembali menjadi satu. Dan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah berakhir di situ karena sang khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan merubahnya menjadi sistem kerajaan. Sistem kerajaan gelarnya tetap khalifah, tetapi sistem pemerintahan yang berjalan dengan kekhalifahannya sudah memakai sistem kerajaan. Jadi beliau meninggal digantikan langsung oleh ahli warisnya. Begitulah turun temurun, ya. Ini paling lama. Sistem kerajaan ini berlangsung selama 1227 tahun. Diisi oleh 3 dinasti, dinasti Bani Amawiyah atau Umayyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. Sepakat para ahli sejarah ini juga telah berakhir, yaitu dengan Tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Pasha. Lalu umat Islam masuk pada fase keempat. Fase keempat ini ibarallah, ini adalah fase kegelapan untuk umat Islam dan Islam. Fase yang paling berat pada fase keempat ini, umat Islam jadi pecundang dan bulan-bulanan. Islam dilumpuhkan, diserang. Umat Islam, Islam dihinakan, diinjak-injak. Al-Quran tidak berharga. Masjid-masjid kehormatan kaum wanita, nyawa bahkan sekalipun dari umat Islam tidak dianggap. Pembantaian yang terjadi di hari ini pada kaum muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman dan lain-lainnya, yang jadi korban adalah umat Islam dan enggak dianggap. Inilah yang terjadi pada fase keempat. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, fase keempat ini pasti berakhir. Maaf, di fase keempat ini akan terjadi empat tanda besar kiamat sebagai penutup fase. Betapa beratnya ujian pada fase kita sekarang. Di sini akan muncul, akan terjadi duhon, tanda besar kiamat yang pertama. Lalu kemudian dajjal, jaraknya paling lama hanya 3 tahunan. Kemudian setelah dajjal 1 tahun 2 bulan 2 minggu muncullah tanda besar kiamat yang ketiga. Yaitu tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa Allah turunkan, dajjal dibunuh. Kemudian setelah itu dihabisi seluruh orang Yahudi yang ada di muka bumi ini. Setelah itu Allah datangkan tanda besar kiamat yang keempat sekaligus sebagai penutup fase keempat, Ya'juj Ma'juj lepas. Hampir satu muka bumi ini dipenuhi oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj, membantai, membantai, membunuh, membunuh. Kalau ini bahayanya dajjal mengarah kepada pemurtadan dan mengkafirkan umat manusia sebanyak-banyaknya, kalau ini menghabisi jumlah manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian di fase kelima, masuk fase kelima, ini fase-fase aman. Khilafah Islamiyah kembali tegak di muka bumi. Kalau fase keempat, fase kediktatoran. Dan yang kelima, khilafah ala minhajun nubuwah. Tapi fase ini tidak lama, kata Nabi. 7, 8 atau 9 tahun saja. Pada fase ini kalian betul-betul dalam masa-masa yang sangat nyaman hidup di dunia. Orang hidup di dunia bagaikan dalam surga, Pak. Tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan, pemerkosaan. Tidak ada bentuk kriminal apapun dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Harta kekayaan melimpah ruah, Arab menjadi hijau kembali. Jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini, jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini 1:50. Jangan berpikir poligami. Karena yang berpikir poligami insya Allah dan meninggal duluan. Orang akan sibuk pada fase kelima ini untuk memperbanyak amal. Berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Bahkan wanita-wanita pun pada fase kelima sudah enggak kepikir lagi ingin menambah turunan. Menambah suami. Ingin bersuami bagi para janda-janda. Kan banyak janda-janda nanti. Kaum muslimin. Baik. Fase kelima ini juga pasti selesai. Kapankah fase kelima akan terwujud? Malam tadi sudah kami sampaikan. Kapan terwujudnya? Allahu a'lam. Tapi menurut analisa intelijen Amerika Serikat dan intelijen Rusia, intelijen Amerika Serikat CIA yang berpusat di Amerika Serikat mengatakan, pernyataan ini mereka rilis di koran paling bergengsi ya di Amerika, New York Times. Di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Apa menurut CIA? Khilafah Islamiyah akan kembali menggenggam dunia ke depan pada tahun 2020. Ini menurut CIA Amerika Serikat. Kalau menurut KGB Rusia, 2025 Khilafah Islamiyah sedang ranum-ranumnya, sedang jaya-jayanya. Pernyataan orang kafir timur dan barat ini, para intelijennya, tentu saja bukan untuk kita jadikan sebagai akidah kita. Oh, 2020 khilafah tegak. Ini yang mengatakan orang kafir. Sekalipun mereka dengan segala keahlian dan kedisiplinan ilmu mereka, mereka menyatakan pernyataan itu, tetapi kita tidak akan mengimani pernyataan orang-orang kafir. Sebab yang kita imani adalah firman Allah, surat An-Nur, ayat 55. Allah menjamin bumi akan kembali dipimpin oleh umat Islam. Kemudian kaum muslimin juga dalam hadis ini, di fase kelima khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Pemimpin dunia pada fase kelima adalah Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi. Siapa dia? Secara rinci akan kita uraikan nanti insyaallah taala. Kemudian Al-Mahdi hanya memimpin di fase kelima 7 tahun saja, beliau meninggal dunia. 7 tahun di fase kelima ini beliau meninggal di sini. Nabi Isa nyusul. Saya enggak tahu mana yang duluan meninggal. Apakah Nabi Isa duluan yang meninggal dunia di fase kelima ini atau Al-Mahdi duluan yang meninggal dunia. Intinya kematian Al-Mahdi langsung dilanjutkan oleh Al-Qahtani. 1 atau 2 tahun kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, serentak wafat satu bumi umat Islam. Sampai di sini pengajian kita yang sudah kita uraikan dari kemarin. Ini ringkasan semuanya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oh ya, ada satu lagi. Subuh tadi ya, saya sudah menjelaskan berapakah masa yang Allah takdirkan dari sejak diutusnya Nabi Muhammad sampai wafatnya serentak umat Islam di muka bumi. Berapakah masa yang Allah takdirkan? Hadis yang bercerita tentang umur umat Islam, yang disebut dengan umur umat Islam, yaitu sejak Nabi diutus sampai umat Islam habis di muka bumi ini serentak, ini disebut dengan berapa masanya, itu umur umat Islam. Hadis-hadis tentang umur umat Islam, tidak ada satupun hadisnya sahih. Seluruhnya adalah hadis dhaif, bahkan sampai ke tingkat hadis dhaif jiddan, lemah. Hadis dhaif masuk dalam hitungan hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi sahih, tingkatan pertengahan hasan, tingkatan paling bawah dhaif. Apapun tingkatannya, ini tetap perkataan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah uraikan tadi secara ilmiah, tidak perlu saya tambahkan kembali pengulangannya saat ini ya. Adab-adab memakai hadis dhaif sudah saya sampaikan, ada 7 adab-adabnya. Hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujah untuk urusan usuluddin. Hadis dhaif selama tidak bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, maka dia bisa dipakai. Yang keempat, hadis dhaif dalam urusan targhib dan tarhib boleh dijadikan sebagai dalil dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan ini, pahalanya ini, amalan itu, pahalanya itu. Hadisnya dhaif bisa dipakai. Yang kelima, hadis dhaif ibarat Allah yang kami muliakan, dia tetaplah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tetap wajib lebih diutamakan, lebih dimuliakan dari perkataan manusia manapun. Ulama anu berkata, syekh anu berkata, ini ada perkataan Rasulullah. Walaupun status hadisnya dhaif, utamakan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian dalam urusan akidah, urusan-urusan yang bersifat nubuat, berita-berita masa depan yang akan terjadi, kita tidak boleh meyakini seyakin-yakinnya sampai peristiwa itu terjadi. Kalau dalilnya masih hadis dhaif. Hadis dhaif yang ketujuh adabnya, dia akan langsung berstatuskan sahih apabila hadis tersebut terjadi sesuai dengan kenyataan. Maka naik statusnya kepada sahih. Itu adab-adabnya. Nah sekarang, dari Nabi diutus sampai habisnya umat Islam, kami sudah katakan ada 2 kelompok hadis. Yang pertama, kelompok hadis ini dhaif, bahkan sampai ketika dhaif jiddan, masih dari Abu Daud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Hitungan umur umat Yahudi adalah dari Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Isa diutus, ada 2000 tahun. Nah, umur umat Nasrani sejak Nabi Isa diutus sampai ke Nabi Muhammad diutus ada 600 tahun, kurang 4400 tahun. Kita catat dulu ini pertama. Ustaz, kalau umur umat Islam itu adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani, yaitu 1400 tahun. Sekarang kita sudah 1438 tahun. Kan udah lewat. Iya, ini kan baru satu kelompok riwayat. Satu kelompok riwayat yang lain masih dari Abu Daud. Hadis ini jalur riwayatnya, turuk riwayatnya sangat banyak, sehingga status hadisnya naik dari dhaif kepada hasan li ghairih. Apa kata Rasulullah? Umur umatku adalah umur umatku di sisi Allah adalah satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah berapa lama kita di dunia menghitungnya? 1000 tahun. Tambah setengah berapa? 500, 1500. Oke. Sekarang ada kumpulan dua riwayat. Satu riwayat 1400, satu riwayat 1500. Bagaimana cara mengkompromikan atau mendiskusikan? Saya sudah jelaskan tadi, bermunculanlah ijtihad para ulama-ulama pakar di ahli dan ahli dalam masalah hadis, dalam masalah riwayat, dalam masalah sejarah. Sebahagian ada yang mengatakan 1476 Hijriah. Ya, jadi antara ini maksudnya, Pak. Ada yang menentukan tahun 1476 Hijriah umat Islam habis di muka bumi ini. Masya Allah. Yang lain mengatakan seperti Imam As-Suyuti 1477 Hijriah. 1477, beda enggak? Cuma beda 1 tahun. Hah? Umat Islam habis di muka bumi ini. Masya Allah. Kalau kita 1438, Pak, sementara 1477 kita udah habis umat Islam, alangkah dekatnya masa keberadaan umat Islam saat ini. Tapi saya sudah sampaikan pagi tadi, saya secara pribadi lebih cenderung dengan pendapatnya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berpendapat umur umat Islam di bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Saya mencoba, kalau seandainya kita hitung bulat saja 1500, ya, kalau kita hitung bulat saja 1500, yuk kita berhitung sebentar. Sekarang tahun berapa? 1438 Hijriah. Hijriah itu kan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan? Ada 13 tahun Nabi setelah diutus hidup di Mekah. Dan 13 tahun ini berarti belum masuk hitungan, kan? Artinya 1438 ini tambah 13 lagi. 1451. Seandainya kita ambil full saja 1500 tahun, maknanya yang tersisa untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad hidup di muka bumi ini hanya 49 tahun saja lagi. Lalu umat Islam habis semuanya. Apakah masih bermanfaat harta kita yang melimpah ruah, yang direncanakan sampai 7 turunan? Apakah masih bermanfaat emas kita yang berkeping-keping? Rekening kita yang tebal dan banyak angkanya di bank masih bermanfaat? Wallahi, sebaiknya fikirkan dengan cerdas apa yang harus kita lakukan terhadap kesempatan kita yang masih ada sekarang. Kaum muslimin yang kami muliakan, masalah ini selesai. Masalah ini selesai. Supaya jelas satu persatu pembahasannya, mungkin saya agak sedikit berbeda. Saya minta atau saya berikan waktu 10 menit saja untuk diskusi. Ya, saya berikan waktu sampai di sini kita diskusi. Kita tuntaskan hal-hal yang sifatnya masih kabur, masih syubhat 10 menit. Nanti baru kita masuk kepada pembahasan tanda-tanda besar kiamat. Belum masuk pembahasan tentang khilafah ya, tapi secara global upaya menyebarkan isu khilafah Islamiyah adalah upaya yang patut kita puji. Upaya yang patut kita sanjung, ya. Adapun dengan cara mengajak menentang pemerintahan, ini adalah cara yang salah. Kalau ada acara agar memberontak, revolusi segala macamnya, ini bukan cara yang dibenarkan di dalam Islam, kecuali idza tawaffar syurut, ya. Kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, maka harus di bawah panduan para alim ulama. Kayak kita di Indonesia, melakukan perbaikan di Indonesia seperti kondisi sekarang, di bawah panduan ulama kita terkontrol, Pak. Kita terkoordinir dengan baik. Kita tidak menjadi anarkis dan tidak mudah disusupi. tidak mudah diajak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya akan merugikan Islam dan umat Islam. Inilah gunanya kalau ulama di depan. Saya belum membahas masalah khilafah, saya katakan. Khilafah Islamnya itu tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi kemunculannya di sini. Belum ada spidol warna kita ya. Al-Mahdi kemunculannya itu di sini. Setelah tanda besar kiamat yang pertama di sini, ya. Apa yang pertama ini, tanda besar kiamat yang pertama itu dukhon. Nah, kemunculan Al-Mahdi itu adalah pasca terjadinya dukhon. Al-Mahdi. Dia muncul di Mekah, di depan Ka'bah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi bukan tanda besar kiamat. Al-Mahdi tidak dimasukkan sebagai tanda besar kiamat. Yang tanda besar kiamat adalah dukhon, dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang raksasa di tiga tempat dari dalam perut bumi, kemudian angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Ini yang tujuh ya. Baik kaum muslimin, berarti Al-Mahdi akan memimpin di sini. Nah, sebelum Al-Mahdi muncul, adakah khilafah-khilafah yang nanti akan muncul? Bisa jadi. Seperti di Irak, September 2014, adanya pengumuman ISIS bahwa mereka mendirikan khilafah Islamiyah katanya. Tetapi kekhilafahan mereka ditolak oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah satu bumi ini. Termasuk ulama-ulama ahlus thuhur, yaitu ulama yang sedang bertempur dan berjihad di medan tempur. Karena syarat-syarat kekhalifahan yang ada di Irak tidak memenuhi syarat. Itu hanya daulah, silahkan ada. Ya, tetapi khilafah belum. Maka pengumuman-pengumuman adanya khilafah-khilafah segala macamnya, okay, tetapi khilafah fase kelima, khilafah ala minhajin nubuwwah, belum. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani bahwa khilafah ala minhajin nubuwwah hanya terjadi pada fase kelima dengan konsep kenabian. Perlu kita memperjuangkan adanya khilafah atau kita tunggu saja keadaan seperti ini? Nunggu aja. Nunggu aja. Inilah sebuah penyakit. Tidak satu pun ulama di dunia ini sepakat dengan pernyataan nunggu aja. Saya sebelum khilafah tegak, saya biar jadi muslim yang baik saja di masjid. Hah? Saya pergi umroh, saya haji, saya tegakkan masjid, kemudian saya bantu yatim piatu. Lalu tidak ada perjuangan untuk agama. Sementara di penghujung fase keempat, umat Islam tanpa terkecuali dituntut untuk berjuang habis-habisan membela Islam. Islam dibela aja masih sudah mau hancur, apalagi enggak dibela. Lah yang membela Islam itu siapa kalau bukan umatnya, betul tidak? Islam di Indonesia, kalau tidak tampil para ulama paling di depan sekarang, mungkin sudah enggak ada harga dan tidak ada lagi sama sekali Islam ke depan. Harus ada perjuangan, harus ada upaya. Tetapi target khilafah Islamiyah itu, kaum muslimin, serahkan pada Allah. Kita bukan menuju kepada hasil, kita hanya dituntut kepada apa yang kita buat. Apa yang sudah kamu lakukan, hai hamba Allah? Ditanya nanti pada hari kiamat. Allah tidak menanyakan hasil. Udah tegak belum khilafah Islamiyah? Allah akan tanya. Tapi Allah tanya, apa yang sudah kamu buat untuk Islam? Dengan duit kamu, dengan power kamu, dengan kekuasaan kamu, dengan kecerdasan kamu, apa yang sudah kamu untungkan untuk Islam? Allah akan tanya itu, Pak. Salah satunya contoh hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad ini tertuduh dalam periwayatan hadis, sehingga hadis-hadisnya masuk ke dalam hadis-hadis yang dhaif. Bahkan tidak sedikit hadis-hadis Nu'aim bin Hammad ini masuk dalam hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Taib kaum muslimin, tapi salah satu hadis dhaif yang diceritakannya terjadinya perang dunia pertama. Ada penyebutan oleh Rasulullah SAW. Ternyata itu terjadi berkenaan dengan waktu dan lakonnya. Itu terjadi. Ya, sebatas itu dipercayai, sebatas itu. Tapi pas perang dunia kedua terjadi lagi. Ketika terjadi sebatas itu kita percaya. Kalau ada perang dunia ketiga, hadisnya dhaif, kapan ya? Ketika Rasul menyebutkan kapan terjadi lagi nanti, baru kita naikkan statusnya kepada sahih. Kalau belum terjadi, kita tidak menjadikannya sebagai akidah kita. Pertanyaan ini penting Bapak Ibu, agar kita pulang enggak membawa kebingungan atau syubhat atau hal-hal yang masih perlu untuk penguatan. Sekarang kita membahas tentang tidaklah terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda-tanda besar kiamat. 10 tanda besar ini kaum muslimin, kalau Bapak baca di kitab kita ensiklopedia akhir zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, atau di bukunya Ibnu Katsir apalagi, huru-hara akhir zaman oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir atau oleh Syekh Muhammad Al-Asqar, ya, silsilah akhir zaman. Ini juga hadis-hadis tentang tanda-tanda besar kiamat, Pak, tumpang tindih. Urutannya itu betul-betul membuat kita bingung. Saya dari sejak 2002 mulai mentelaah hadis-hadis fitan, ada hadis akhir zaman. Hasilnya selama 3 tahun saya masih bingung, Pak. 3 tahun loh, Pak. Saya masih bingung. Hadisnya tumpang tindih. Kemudian karena terus menggali, terus berguru, terus bermulazamah, terus dan terus membahas, membaca dan bermuzakarah, akhirnya tersusunlah satu persatu. Kesimpulan yang disampaikan ini, berikut ini, insyaallah jumhur para ulama ahlus sunnah wal jamaah banyak membuat tertibnya itu seperti yang saya uraikan sekarang yang akan datang. Baik Bapak Ibu, 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang satu sudah terjadi, yang kedua langsung menyusul dalam waktu yang dekat. Jarak antara pertama dengan kedua tidak memakan waktu 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, jaraknya yang pertama dengan kedua paling hanya 3 tahunan. Jarak kedua ketiga, dari dua ketiga munculnya peristiwa yang ketiga, paling hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 mingguan. Dan itu dipandu oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya uraikan. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan syarat Imam Muslim. Bunyi hadisnya, harazatun manzumatun fi silk, iyuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu, kata Rasulullah SAW, seperti 10 butir-butir marjan, yang di tengah-tengah marjan itu ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Lalu antar satu marjan dengan marjan yang lain terhubung oleh tali yang dimasukkan ke tengah-tengahnya, mirip dengan butiran-butiran tasbih. Di bagian bawahnya dibuat simpul, setelah 10 itu terhubung oleh tali, ya, di bagian bawahnya dikasih simpul. Akibatnya tertahan, kan? Iyuqta'u silkun, ketika simpulnya diputus, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluarlah butiran marjan yang pertama. Betul? Bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul keluar, kan? Pakai lama atau langsung? Yatsba'u ba'duha ba'da. Langsung diikuti oleh butiran kedua, butiran ketiga, butiran keempat. Dari butiran pertama kedua cepat jaraknya, dari dua ketiga lebih cepat lagi, dari tiga keempat jauh lebih cepat lagi. Seperti itulah, pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap, keluar. Di hadis yang lain, dan subhanallah semakin kita mengimani Rasulullah, di hadis yang lain Nabi mengatakan 10 tanda besar kiamat itu mirip dengan 10 bukaan bagi wanita yang akan melahirkan. Betul Bu? Betul Bu? Ibu-ibu tuh yang pengalaman. Bapak pernah melahirkan? Tanya sama ibu-ibu. Yang ajib adalah Nabi Muhammad, beliau mengatakan 10 bukaan. Nah, Bu, kalau bukan pertama udah terjadi, bukan kedua pasti terjadi enggak? Dari bukan kedua ke bukan ketiga lebih dekat enggak jaraknya? Bukan tiga ke empat lebih dekat lagi enggak? Bapak Ibu, saya 15 anak saya sekarang. Oh, jangan kaget, alhamdulillah bilang. 15 Bapak Ibu, alhamdulillah, 8 laki-laki, 7 perempuan. 13-nya saya membidani. Jangan salah-salah, Pak. Jadi laki-laki itu maco sih maco, Pak. Tapi urusan yang gitu-gitu mesti ngerti, ya. Saya mendampingi, saya melakukan prosesnya, membantu bidan, menguatkan bidan juga, ya. Ketika bidannya sudah putus asa, bidan lakukan terus. Bismillah, ayo Dinda, cepat. Wah, semangat Dinda, Allahu Akbar. Lahir, iya iya, 13, Pak. Lah itu bukaan demi bukaan itu saya ngerti. Persis seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat, kelima, dan makin dekat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau diputus, pertanyaannya sekarang, apakah simpul yang diputus itu? Kalau dia sudah diputus, keluarlah yang pertama. Bapak tahu apa simpulnya? Saya akan uraikan. Ibu tahu apa simpulnya? Katakan tidak cepat. Begitu lebih baik. Daripada sok memikirkan. Jadi banyak buang waktu ya Bu ya. Cepat langsung katakan tidak atau Allahu a'lam wa rasuluhu. Ya. Baik kaum muslimin, menurut Ibnu Abbas, jadi tanda besar kiamat yang pertama itu adalah dukhon. Setelah dukhon adalah dajjal. Setelah dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Setelah Isa adalah Ya'juj dan Ma'juj. Oh ya, ada satu hal yang lupa. Perbedaan tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besar kiamat, Pak. Kalau tanda kecil kiamat itu sifatnya bisa lokal. Sifatnya bisa lokal. Tapi kalau tanda besar kiamat, satu bumi ikut menyaksikan dan merasakan. Awas, saya ulangi kembali. Perbedaan tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat, kalau tanda kecil kiamat sifatnya bisa lokal. Seperti Rasul menubuatkan di Syam, Syria akan terjadi perang nanti. Perang yang panjang, banyak penghancuran, banyak pembunuhan, pembantaian. Negeri-negeri, kota-kota dihancurkan, umat Islam dipaksa murtad, pengusiran yang sangat kejam. Dan seterusnya, Nabi menggambarkan itu, berarti itu hanya lokal. Dan itu adalah tanda kecil. Tapi kalau tanda besar, peristiwanya besar, berat, satu dunia, satu bumi menyaksikan dan merasakan. Ya. Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian Dabbatul Ardi keluar dari perut bumi, angin lembut yang bertiup, itu satu bumi merasakan, Pak. Bapak jangan lagi bertanya setelah ini Ya'juj Ma'juj nyampe enggak ke sini? Nyampe kaum muslimin. Dajjal nyampe enggak ke Banjarmasin? Insyaallah pasti nyampe. Begitu jawabannya. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah, tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi sampai simpulnya diputus. Apa? Terjadi dulu. Terjadi dulu penyebab yang karena penyebab itu muncullah tanda besar kiamat yang pertama. Dukhon, subhanallah, di dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku Abdullah Ibnu Abbas pagi tadi berkata, saya semalaman gelisah. Saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai tuan guru? Siapa yang bercerita ini, Pak? Siapa yang bercerita ini? Abdullah Ibnu Abbas. Saya semalaman tadi enggak bisa tidur. Kenapa tuan guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah. Dia adalah murid, salah satu murid terpintar dan paling diandalkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa wahai tuan guru? Beliau mengatakan, sahabat-sahabatku berkata malam tadi mereka sudah melihat meteor mengarah ke bumi. Berarti besok terjadi dukhon. Ini kata Ibnu Abbas. Coba lihat bagaimana yakinnya para sahabat bahwa zaman mereka itulah zaman tanda-tanda besar itu akan terjadi. Meteor datang mengarah ke bumi, mereka yakin besok terjadi dukhon. Sementara Bapak Ibu, bukankah dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama? Berarti apakah dia yang dimaksud dengan simpul tadi? Yuqta'u silk. Silk itu apa? Silk itu menurut athar dari Ibnu Abbas tadi, dia adalah hantaman meteor menabrak bumi. Siapa tadi yang mengatakan Ustadz Meteor? Oh, waladuh. Saya dikatakan Ustadz Meteor sudah datang. Karena saya menguraikan tentang meteor kaum muslimin. Baik. Berarti dukhon hanya terjadi apabila, dukhon ini sebagai tanda besar kiamat, apabila bumi sudah mengalami hantaman dan serangan meteor. Di sini letaknya, ini meteor. Meteor ini mempunyai dampak langsung sebagai terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Ada apa dengan meteor? Yang belajar ilmu fisika atau ilmu astronomi pasti kenal dengan ulasan-ulasan pembahasan NASA. Karena urusan perbintangan, urusan ruang angkasa tidak akan lepas daripada kupasan NASA Amerika Serikat. Baik kaum muslimin, saya sudah sampaikan entah malam tadi entah pagi tadi ya, bahwa 43 tahun yang lalu, pagi tadi atau malam? Pagi tadi. 43 tahun yang lalu. Oh iya benar, 43 tahun yang lalu NASA sudah mengumumkan bahwa 2013 ke atas bumi kita memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Jadi begini, ini arus sungai meteor, ya. Jumlah meteor yang melesat di sini sangat sangat banyak sekali, ratusan juta dan bahkan sampai kepada miliaran. Dan ini adalah arus sungai meteor yang tetap, sementara meteor-meteor yang lain satu persatu ada di mana yang melesat juga. Bumi kita 2013 mulai masuk ke arus, melintasi arus sungai meteor ini. Kecepatan meteor di ruang angkasa Bapak Ibu, satu meteor itu kecepatannya 120 ribu kilometer per jam. Per jam loh, 120 ribu kilometer per jam. Besarnya meteor antar satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang kecil. Nah kalau seandainya meteor ini garis diameternya, satu meteor saja garis diameternya 2 km saja, menurut Michel Penn, beliau adalah seniornya pakar astronomi dunia yang menjadi rujukan juga oleh NASA Amerika Serikat, Michel Penn mengatakan kalau satu meteor saja yang garis diameternya 2 km menghantam bumi, kekuatan ledakan yang akan dihasilkannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat. Kebayang? Kebayang? Kalau garis diameter satu meteor itu 2 km saja. Uraian ini silakan nanti dilihat di kitab Zikir Akhir Zaman. Di pembahasan halaman 265 ke atas. Itu pembahasan hantaman asteroid menabrak bumi. Kaum muslimin yang kami muliakan, 1 juta kali lipat bom nuklir. Sehingga kalau meteor ini jatuhnya ke laut, kata Michel Penn, jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Makanya baru saja saya dijemput kemarin ke airport, saya kan nanya, Banjarmasin ini dari laut berapa ketinggiannya, saya tanya. Enggak, itu pertanyaan saya, siapa yang jemput saya kemarin? Saya langsung tanya, kenapa? Enggak, saya ingin tahu saja. 230 meter kalau jatuhnya ke laut, Pak. Dan itu kecepatannya, Masya Allah, kecepatannya ratusan kilometer per jam. Kecepatan tsunami itu maksud saya. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, kata Michel Penn, kutub itu kan ada gunung es abadi di sana. Apabila dia menghantam kutub utara atau kutub selatan ini, maka akan melelehlah gunung es abadi tersebut. Akibatnya permukaan air laut akan naik 7 meter lagi satu bumi. 7 meter. New York, New Zealand, Chicago, Jakarta. Seluruh kota-kota yang dibangun di tepi pantai, apalagi Belanda, Jepang, ya, yang rendah dari laut atau dekat saja jaraknya, tenggelam semua. Dan Nabi memang menubuatkan di hadis lain, di akhir zaman akan banyak penenggelaman negeri-negeri dan kota-kota, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, ini mulai pembahasannya mencekam Bapak Ibu. Akibat daripada meteor, kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya meteor itu di daratan, inilah yang sesuai dengan ayat dan hadis. Inilah yang terjadi. Kalau jatuhnya di daratan, maka dentuman yang besar meteor ini akan menimbulkan lubangan di permukaan daratan bumi yang besar. Partikel-partikelnya yang membumbung ke udara dengan cepat, ini kan gelombang kejutnya menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan sangat cepat, partikel-partikel yang tadi membumbung ke udara, membungkus atmosfer bumi kita, membungkusi bumi ini. Maka bumi menjadi gelap gulita. Duhon apa artinya? Duhon artinya adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas. kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya, kata Nabi SAW, kamu tidak mampu melihat telapak tangan kamu walaupun kamu dekatkan ke arah wajah. Kamu tidak mampu membedakan kapan siang dan kapan malam. Dan itu lamanya 40 hari, 40 malam, kata Rasulullah. Menurut NASA Amerika Serikat, menurut pakar-pakar astronomi dunia, bila hantaman meteor terjadi 1 tahun, kata mereka, bumi ini gelap. Tapi kata Rasulullah, hanya 40 hari. Mana yang benar? Bapak, karena orang beriman, Bapak langsung mengatakan Rasulullah. Gimana caranya supaya bisa jadi sementara pakar mengatakan 1 tahun? Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada hujan. Yang hujan tersebut membawa petaka bagi apa yang diturunkannya. Hujan ini akan menghentikan langsung semua partikel-partikel tebal yang ada di langit akibat ledakan meteor. Subhanallah, sambung menyambung hadis Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, jadi kalau jatuhnya ke daratan, timbullah dukhan. Dukhan ini 40 hari 40 malam. 43 tahun yang lalu, NASA Amerika Serikat telah mengumumkan kepada dunia. Akhir 2012, Amerika telah mengingatkan kembali bahwa bumi kita akan memasuki arus sungai meteor. Tapi banyak yang tidak ngeh, Pak. Ternyata 2013 sudah terjadi. 3 meteor masuk ke bumi kita. Tolong diingat, silakan dicatat tanggalnya. Tanggal 15 Februari 2013, meteor pertama menghantam bumi tapi kecil. Meteor ini melesat dan masuk ke Siberia, Rusia. Langsung jatuh tepat di Danau Es. Ya, Danau Es ini langsung menggelegak dan seperti kawah Gunung Merapi, Pak. Langsung berapi dan menggelegak. 30 ribu gedung-gedung dan rumah yang dindingnya dari kaca meledak, pecah, kemudian melesat seperti kecepatan peluru. 1.200 korban saat itu dari manusia. Rusia mencak-mencak dan ribut, lalu ngajak negara-negara besar dunia untuk menghancurkan meteor-meteor yang akan menghantam bumi. Akhirnya Amerika dan negara besar dunia angkat tangan. Meteor yang akan dihancurkan terlalu banyak. Sementara nuklir kalau menyerang di ruang angkasa belum tentu akan mampu menghancurkan meteor-meteor yang ada. Nyerah. Apa kata Rusia saat itu? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan bumi dari hujan meteor adalah Tuhan, katanya. Padahal itu negeri komunis. Sekali itu dia bilang, Tuhanlah yang bisa menyelamatkan bumi dari meteor. Masih ada di koran-koran besar dunia itu pernyataan itu, Bapak Ibu. Masya Allah. Pada tanggal 14 April di Argentina, di malam hari, hari Minggu, malam Senin, sedang ada konser musik raksasa. Meteor kecil masuk lagi, tembus, Pak, dari atmosfer masuk. Nasib baiknya gak sampai ke daratan. Dia meledak di atas langit negara Argentina di malam hari. Ledakan ini menjadikan 8 kota terang benderang beberapa detik. Ini diberitakan di TV-TV besar dunia. Kalau di TV Indonesia, di Metro TV saya menyaksikannya. Kemudian ledakan yang ketiga, meteor ketiga yang masuk masih 2013, jatuhnya di Los Angeles pada tanggal 7 November, Los Angeles. Coba lihat, Pak, enggak pernah terjadi dalam 1 tahun sekian meteor masuk ke dalam bumi. Kenapa? Karena memang 2013 bumi kita star memasuki arus sungai meteor. Oke, ini satu sisi. Berarti apa dampak meteor bagi kehidupan manusia? Kalau jatuh ke bumi, dampaknya kata Rasulullah, seluruh orang kafir di muka bumi ini yang tidak sempat menyelamatkan diri, orang kafir yang gak sempat menyelamatkan diri, dan orang Islam yang minim amal soleh, orang Islam yang banyak dosa, sama menderitanya dengan orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulit mereka melepuh, wajah mereka seperti meleleh. Dari mulut mereka, dari hidung mereka mengeluarkan asap. Dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Jantung dan paru-paru mereka bagaikan terasa terbakar. Sementara kata Rasulullah, orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum kejadian itu banyak, Allah jadikan berkat iman dan amal solehnya, dia selamat. Ketika dukhan selesai, bumi kembali terang, maka saat itu orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit. Masya Allah, kita utuh, Pak. Tapi orang-orang kafir yang gak sempat menyelamatkan diri, meleleh, wajahnya menjadi jelek.